Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu, ikhwani fillah, kita telah masuk pada pembahasan usulul iman. Di sisi ahli sunnati wal jamaah. Baik. Pembahasan yang lalu tentang usul ahli sunnati wal jamaah berkaitan tentang apa yang terakhir? Rifki. Pembahasan terakhir tentang apa? Al-iman bil malaikah. Taib. Di mana begitu banyak dalil yang menunjukkan tentang banyaknya jumlah malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang malaikah diambil dari kata apa? Inda Ismail. Bentuk mufrad dari malak. Kemudian diambil dari apa dulu? Kita lewati dalam usulul iman. Hadaifah. Talha. Dari al-aluk yang bermakna risalah. Al-alukah berarti ar-risalah. Berarti malakun ikhwani fillah yaitu rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi malaikat juga utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan dari jenis manusia. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala katakan ketika menetapkan para rasul, ada rasul dari kalangan manusia dan ada rasul dari kalangan malaikat. Man ya'ti bil ayah. Indak. Siapa? Abdul Aziz. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah Subhanahu wa taala memilih dari kalangan malaikat sebagai utusan-utusannya juga dari kalangan manusia. Allah Subhanahu wa taala pilih sebagiannya sebagai utusan-utusannya. Baik. Dan kemarin disinggung secara sekilas oleh Imam Ibn Abil Izz rahimahullah ta'ala tentang beberapa tugas dari para malaikat tersebut. Taib. Kita lanjutkan. Qala al-Imam Ibn Abil Izz rahimahullah. Wal-Quranu mamlu'un bidhikril malaikati wa asnafihim wa maratibihim. Fataratan yuqrinullahu ta'ala ismahu bismihim wa salatahu bisalatihim. Al-Quran penuh dengan penyebutan para malaikat dan jenis-jenisnya serta tingkatan-tingkatannya. Sebagaimana telah disinggung di depan ikhwan bahwasanya para malaikat yatafadhalun. Ini termasuk keyakinan ahli sunnah. Sebagaimana para rasul itu yatafadhalun bertingkat-tingkat keutamaannya. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Demikian pula para malaikat. Dan tingkatan keutamaannya berbeda-beda. Dan malaikat yang paling utama siapa? Indak Abdurrahman sini. Jibril. Kemudian dua yang lain siapa? Mikail dan Israfil. Kenapa? Ketiga malaikat tersebut memiliki kedudukan tinggi dibandingkan malaikat-malaikat yang lain. Abah Ilyas. Karena ketiga malaikat tersebut diberi tugas yang mulai yaitu berhubungan dengan kehidupan. Jibril berhubungan dengan kehidupan ruh, yaitu dengan wahyu, sehingga ruh, hati manusia bisa hidup dengan wahyu. Kemudian Mikail berhubungan dengan kehidupan apa-apa yang ada di muka bumi ini, karena beliau yang ditugaskan menurunkan hujan. Dan Israfil berhubungan dengan apa? Kehidupan setelah kematian. Fataratan yukrinullahu ta'ala ismahu bismihim. Sehingga terkadang Allah subhanahu wa ta'ala gabungkan penyebutan namanya dengan penyebutan malaikat. Dan terkadang Allah gandengkan salawat Allah dengan salawat mereka. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersalawat atas nabi. Wa yundhifuhum ilaihi fi mawadhi'is syarif. Dan mengidhafahkan para malaikat itu kepada Allah Subhanahu wa taala pada tempat-tempat pemuliaan. Malaikatullah, malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Taib dengan diidhafahkan kepada dhamir wa malaikatuhu. Wa taratan yadhkuru hifahum bil arsy wa hamlahum lah. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di mana mereka berada di sekitar arsy dan memikulnya. Wa maratibahum minad dunu, dan tingkatan-tingkatan mereka berupa kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa taratan yasifuhum bil ikrami wal karam. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala sifati mereka dengan ikram dan karam, yaitu pemuliaan dan kemuliaan. Wa taqrib wal ulu wat taharah wal quwwati wal ikhlas, juga kedekatan, ketinggian, kesucian, kekuatan serta keikhlasan mereka dalam ibadah. Karena mereka ibadum mukramun. Hamba-hamba yang dimuliakan. Qala ta'ala kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Semuanya beriman kepada Allah dan malaikatnya. Ini contoh untuk apa? Contoh untuk yang mana, Kasfi? Atau dalil untuk apa? Dari penyebutan di depan? Nah, ayat ini. Tadi kan disebutkan bahwasannya Quran itu penuh dengan menyebutkan para malaikat. Jenis-jenisnya, tingkatan-tingkatannya. Kemudian dirinci. Nah, untuk ayat ini masuk yang mana? Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Nah, mengidhafahan malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pemuliaan, idhafatut tasyrif. Kemudian syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Dia dan para malaikatnya serta ulul ilm. Ini untuk dalil yang mana? Indak Maulana. Hah? Mana idhofahnya? Enggak ada. Wal malaika. Digandengkan. Yukrinullahu ta'ala ismahu bismih. Bismihim. Allah gandengkan namanya dengan para malaikat. Syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Disebutkan Allah, disebutkan malaikat. Juga apa? Di sini pemuliaan terhadap ulul ilm. Huwa alladhi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minal dhulumati ilan nur. Ini untuk dalil yang mana? Humam. Digandengkannya salawat dari Allah dan para malaikat. Dialah Allah yang bersalawat atas kalian. Demikian pula para malaikat. Naam, bersalawat atas kalian. Agar Allah mengeluarkan kalian dari kesesatan, kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Taib. Nah, salawat dari Allah subhanahu wa ta'ala itu maksudnya apa? Allah bersalawat kepada hambanya. Ini maksudnya bagaimana? Indak Iqbal. Kita diperintahkan bersalawat atas Nabi. Allah juga bersalawat atas Nabi. Apakah makna salawat kita untuk Nabi dengan salawat Allah untuk Nabi itu sama? Berbeda. Kalau salawat Allah untuk Nabi maksudnya apa? Hah? Pujian. Ya, pujian Allah subhanahu wa ta'ala untuk Nabi-Nya. Di sisi makhluk-makhluk yang dekat dengannya. Na'am as-sana. Ini maksud salatullah ala Nabi. Atau ala ahadin min khalqih. Kepada salah seorang dari hamba-hambanya. Sedangkan salawat malaikat untuk Nabi atau untuk kaum mukminin, maka maknanya apa? Maknanya apa, Ukasha? Doa. Bermakna doa. Ini harus dibedakan. Sama-sama salawat, tapi maknanya berbeda. Ketika itu dari Allah, maknanya as-sana, pujian. Qala alladhina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Dan orang-orang yang memikul arsy serta siapa saja berada di sekitar arsy bertasbih memuji Rabb mereka dan beriman terhadap Allah serta meminta ampunan untuk orang-orang yang beriman. Di sini disebutkan para malaikat nama yang memikul arsy termasuk malaikat-malaikat muqarrabun. Fatara al-malaikata haffina min hawlil 'arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim. Engkau melihat para malaikat, mereka berada di sekeliling 'arsy bertasbih memuji Rabb mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain katakan bal 'ibadum mukramun. Ini ikram. Mereka itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan, mukram. Innal ladzina 'inda rabbika la yastaghfiruna 'an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Ini menunjukkan kedekatan mereka. Karena 'inda rabbik, sungguhnya para malaikat yang di sisi Rabbmu tidak menyombongkan diri dari peribadatan kepada Allah, mereka bertasbih dan sujud untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Ini juga menunjukkan apa? Dekatnya mereka, kemudian keikhlasan mereka dalam ibadah. Fa in istaghbaru fal ladzina 'inda rabbik yusabbihuna lahu bil laili wan nahar wa hum la yasamun. Apabila mereka itu menyombongkan diri, maka sungguh malaikat yang di sisi Rabbmu senantiasa bertasbih untuk Allah di malam dan siang hari dalam keadaan mereka itu tidak pernah jemu. La yasamun maksudnya apa? Tidak jemu, tidak bosan dari bertasbih, dari memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keadaan para malaikat. Berbeda dengan manusia yang banyak mengalami kejenuhan, kebosanan pada amalan-amalan mereka. Kiraman katibin, ini disebut dengan karam. Makanya dibedakan di perkataan Ibn Abil Izzahwan, wa taratan yasifuhum bil ikrami wal karam. Terkadang Allah Subhanahu wa taala sifati mereka dengan ikram, pemuliaan, dan karam, kemuliaan. Pemuliaan maksudnya Allah memuliakan mereka, sedangkan karam memang mereka itu adalah apa? Hamba-hamba yang memiliki sifat mulia. Kiramim bararah. Dan juga penekanan bahwasanya mereka adalah makhluk-makhluk yang mulia, bararah yang senantiasa taat, berbuat bir, berbuat kebaikan, tidak pernah bermaksiat. Yashhaduhul muqarrabun, disifati dengan muqarrabun, makhluk yang didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. La yastama'una ilal mala'il a'la, ini penegasan bahwasanya mereka adalah makhluk-makhluk yang tinggi. Naam. Fil 'ulum. Qala wa kadzalika al haditsun nabawiyatu tafihatun bi dzikrihim. Falihadza kana al-imanu bil malaikati ahadul usulil khamsah allati hiya arkanul iman. Dan demikian pula hadis-hadis nabawi sangat banyak menyebutkan mereka. Oleh karena itulah keimanan terhadap para malaikat adalah salah satu pokok dari lima pokok yang itu merupakan rukun-rukun iman. Baik. Ini berhubungan dengan sifat malaikat secara global, ya kan. Pembahasan berikutnya. Waqad takallama an-nasu fil mufadalati bainal malaikati wa salihil bashar. Ini sekarang masuk pada permasalahan yang banyak diperbincangkan. Yang sebenarnya, ikhwan fillah, pada pembahasan tersebut tidak terlalu banyak faedah. Karena masing-masing memiliki sisi kemuliaan sendiri-sendiri. Maka dikatakan oleh Syekh di sini, manusia telah membicarakan tentang mufadalah, yaitu mana yang lebih utama antara malaikat dan orang-orang yang soleh dari kalangan manusia. Jadi masalahnya adalah apa? Malaikat dengan manusia yang soleh itu lebih utama mana? Taib. Wa yunsabu ila ahli sunnati taqdilu salihil bashari wal anbiya'i faqad ala al malaikah. Dinisbahkan kepada ahli sunnah pengutamaan orang-orang yang soleh dari kalangan manusia dan para nabi saja atas malaikat. Jadi ini dinisbahkan kepada ahli sunnah. Bahwasanya mereka mengatakan orang-orang yang soleh dan para nabi lebih utama dari para malaikat. Taib. Dan pengutamaan ini, ya kawan, dilihat dari sisi kamalun nihayah lal bidayah. Kenapa kok orang soleh, demikian pula para nabi diutamakan dari para malaikat? Ini dengan melihat nanti akhirnya, melihat akhirnya. Maksudnya bagaimana, ya kawan? Bahwasanya keutamaan tersebut, dilihat dari akhir yang akan didapat oleh orang-orang soleh dan para nabi tersebut berupa apa? Berupa surga. Yang mereka mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dilihat dari sisi akhirnya nanti, maka tentunya manusia, para nabi, ya manusia-manusia yang soleh lebih utama. Taib. Akan tapi bi'tibaril bidayah, kalau dilihat di awalnya kehidupan kita di dunia ini, mana yang lebih utama ketika kita masih hidup? Bi'tibaril bidayah, sebelum mereka masuk ke dalam surga, maka keadaan para malaikat saat ini tentunya lebih utama daripada keadaan orang-orang soleh. Kenapa? Karena malaikat tidak bermaksiat. Sedangkan orang soleh, sesoleh apapun ikhwan, dia tetap apa? Tidak keluar dari kondisi manusia yang khata'un. Senantiasa berbuat keliru. Ini kesimpulan bagus ikhwan yang disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagaimana dalam Majmu' Fatawa jilid 10 halaman 299 dan seterusnya, juga dalam Bada'iul Fawaid Ibnu Al-Qayyim jilid ketiga halaman 163. Juga pada jilid 4 beliau bahas halaman 300-an. Itu kesimpulannya, nanti akan dipaparkan di sini oleh Ibnu Abil Is rahimahullahu taala pembahasan ini. Tapi kita sudah dapat kesimpulannya, maka diingat-ingat. Wa ilal mu'tazilati tafdhilul malaikah, dan dinisbahkan kepada Mu'tazilah pengutamaan para malaikat dibandingkan orang-orang soleh. Dan ini juga merupakan pendapat Ibnu Hazm. Di mana tingkatan keutamaan makhluk menurut Ibnu Hazm ikhwan adalah para malaikat, thummar rusul, thummal anbiya wairur rusul, thumma ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Ibnu Hazm yang paling utama dari kalangan makhluk malaikat. Kemudian para rasul, kemudian para nabi selain rasul, kemudian para sahabat. Wa atba'ul asy'ari ala qaulain, dan para pengikut Abul Hasan al-Asy'ari terbagi menjadi dua pendapat. Minhum man yufaddilu al-anbiya'a wal awliya' wa minhum man yaqifu wa la yaqta'u fi dhalika qaulan. Di antara mereka ada yang mengutamakan para nabi dan para wali, dan di antara mereka lagi ada yang tawakuf, dalam artian tawakuf, tidak bisa memastikan memilih salah satu pendapat dalam masalah ini. Wa hukiya an ba'dihim mailuhum ila tafdhilil malaikah, dan hikayatkan dari sebagian mereka kecondongan pada pengutamaan para malaikat daripada orang-orang saleh. Wa hukiya dzalika an ghairihim min ahli sunnati wa ba'd sufiyyah, dan juga dihikayatkan yang demikian itu dari selain mereka, dari kalangan ahli sunnah dan sebagian sufiyyah. Faqalat asy-syi'ah inna jami'al a'immati afdalu min jami'il malaikah. Adapun Syiah meyakini keseluruhan imam-imam mereka, tapi telah kita lewati imam mereka siapa? Imam yang 12. Itu lebih utama daripada keseluruhan para malaikat. Ini pendapat Syiah. Hanya sekedar untuk kita tahu batilnya mereka, bukan untuk kita jadikan sebagai apa pertimbangan. Karena apa? Pendapat yang jelas batilnya. Wa minan nasi man fassala tafsilan akhar, dan di antara manusia ada yang memerinci dengan perincian yang lain. Wa lam yakul ahadun mimman lahu qaulun yu'thar. Innal malaikata afdalu min ba'dil anbiya'i duna ba'd. Dan tidak ada seorang pun dari mereka-mereka yang memiliki perkataan yang dikutip. Lahu qaulun yu'tar, maksudnya perkataan yang bisa diriwayatkan, bisa dikutip bahwasanya malaikat itu lebih utama dari sebagian para nabi, tidak sebagian yang lain. Ini tidak ada satupun yang mengatakan. Kemudian Ibnu Abil Is mengatakan, wa kuntu taraddadtu fil kalami ala hadhil mas'alah liqillati thamaratiha wa annaha qaribun min ma la ya'ni. Ini perlu diperhatikan. Kata Ibnu Abil Is, dulu aku ragu-ragu untuk berbicara dalam masalah ini. Kenapa? Karena sedikitnya faedah dan juga lebih dekat kepada perkara yang tidak bermanfaat. Wa min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, dan termasuk di antara bentuk kebagusan Islamnya seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Nah, hadis diperselisihkan oleh para ulama dan telah kita lewati yang rajih hadis ini dhaif, termasuk dari apa? Mursal siapa? Ali bin Husain Zainal Abidin. Jadi riwayat mursal. Baik. Wa syekhu rahimahullahu taala lam yata'arrad ila hadhihi al-mas'alah bi nafyin wala itsbatin. Dan Syekh rahimahullahu taala tidaklah menyinggung permasalahan ini baik dengan penafian atau penetapan. Dalam akidah Tahawiyah, Syekh yang dimaksud adalah Imam Tahawi. Tidak menyinggung masalah itu. Wala'allahu yakunu qatarakal kalama fiha qasdan, dan kemungkinan beliau memang meninggalkan pembicaraan masalah ini dengan sengaja. Kenapa? Faedahnya sedikit. Fa'inal Imam Abu Hanifah rahimahullah waqafa fil jawabi anha atau waqafa fil jawabi anha ala ma dzakarahu fi ma'alil fatawa atau waqafa, berarti dari tawakuf ya, tempat kalian di harakati waqafa baik. Fa innal imama Abu Hanifah rahimahullah waqafa fil jawabi anha ala ma dzakarahu fi ma'alil fatawa, sebab Imam Abu Hanifah sendiri dia tawakuf dalam menjawab tentang masalah ini, nah, sesuai dengan yang disebutkan dalam Ma'alul Fatawa. Taib. Dan Ma'alul Fatawa pada sebab dalam Kashfud Dunun judulnya Ma'alul Dunun, yang merupakan kutipan-kutipan dari Imam Nasiruddin As-Samarqandi Al-Hanafi. Fa'innahu dzakara masaila lam yaqta' Abu Hanifah fiha bijawab. Karena sungguhnya beliau menyebutkan dalam Ma'alul Fatawa tersebut permasalahan-permasalahan yang Abu Hanifah tidak memastikan dalam jawabannya. Dalam artian beliau tawakkuf. Wa'adda minha at-tafdhila bainal malaikati wal anbiya, dan beliau memasukkan di antara masail tersebut masalah apa? Pengutamaan antara malaikat dan para nabi, mana yang lebih utama? Wa hadza huwal haqq, dan inilah perkara yang hak. Fa innal wajiba alaina al-imanu bil malaikati wan nabiyyin wa laysa alaina an na'taqida ayyal fariqaini afdal, sebab yang wajib atas kita semua adalah beriman tentang para malaikat dan para nabi, kita beriman. Dan bukan kewajiban kita untuk meyakini mana di antara dua kelompok makhluk ini yang lebih utama. Itu bukan urusan kita. Taib. Fa inna hadza law kana minal wajib la buyyina lana nassan. Sebab hal ini seandainya itu termasuk perkara yang wajib akan diterangkan kepada kita secara nas. Wa qad qala ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Allah telah mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku telah menyempurnakan bagi kalian agama kalian, telah sempurna. Wa ma kana rabbuka nasiya, dan Rabbmu tidaklah lupa. Taim. Wa fi sahihi innallaha farada faraidha fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya' rahmatan bikum ghairan nisyan fala tas'alu anha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kewajiban-kewajiban, maka jangan kalian sia-siakan. Yang wajib jangan disia-siakan. Dan Allah telah menetapkan batasan-batasan, maka jangan kalian melampauinya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan perkara-perkara, maka jangan kalian langgar. Dan Allah diamkan dari beberapa perkara sebagai bentuk rahmat kepada kalian, bukan karena lupa, maka jangan kalian bertanya-tanya tentangnya. Dan hadis ini, ikhwan, walaupun dari sisi sanad secara marfu adalah hadis yang lemah. Taib. Akan tetapi jadi isi makna itu makna yang hak. Taib. Dan berkata Imam At-Tahawi, Imam Ibn Abil Iz wa fi sahih, ini merupakan bentuk waham. Bentuk kekeliruan, akhwat. Taib. Bentuk kekeliruan dari apa? Dari Imam Ibn Abil Iz. Kenapa? Karena tidak ada dalam Sahih Bukhari maupun dalam Sahih Muslim, tapi riwayatnya riwayat Daruqutni dan Al-Hakim. Dari Abi Tha'laba Al-Husyani, dari Abi Tha'laba Al-Husyani yang masyhur dalam Arba'in Nawawi, antum telah menghafalnya. Taib. Sebab kelemahannya karena padanya inqita'. Terjadi inqita' antara makhul dan Abu Tha'labah. Ini sebab pokok kelemahannya. Taib. Untuk riwayat Abu Tha'labah itu sebabnya, akhwan. Kemudian ada penguat. Nah, dari riwayat yang lain yaitu dari Abi Darda radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Al-Bazzar, juga Al-Hakim sendiri. Tapi padanya inqita' juga antara Raja' bin Haywah dan Abu Darda. Kemudian penguat yang kedua dari Salman Al-Farisi dalam riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Cuman badannya kedaifan juga karena Saif Ibnu Harun seorang yang daif. Dan kesimpulannya hadis dengan sanad seperti ini tidak sahih untuk riwayat siapa? Salman. Kemudian yang ketiga datang dari Abdullah bin Umar, disebutkan oleh Ibnu Adi dalam Al-Kamil. Dan badannya Ibnu Jurayj, seorang mudallis, dan telah meriwayatkan secara an'an. Penguat yang keempat dari Ibnu Abbas dalam Sunan Abi Dawud dan Al-Hakim juga derajatnya mauquf. Nah, ini yang paling bagus dari Ibnu Abbas secara mauquf. Sanadnya sahih. Dan dimasukkan oleh Syekh Muqbil rahimahullahu taala dalam As-Sahihul Musnad. Tapi apa mauquf dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu? Sebagaimana pula Syekh Albani rahimahullahu taala mensahihkan riwayat mauquf tersebut. Ibn Abbas yang mauquf. Kalau yang Ibn Umar tadi apa? Diriwayatkan secara marfu', tapi apa? Lemah karena ada Ibn Jurayj, dia mudallis dan mu'an'an di sini. An'anah. Kemudian yang kelima An'aisyah. Dikeluarkan oleh Abu Shalih Al-Murri. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam Jami' Ulum. Dan kemungkinannya Ibnu Rajab keliru, yang dimaksud adalah Shalih Al-Murri. Dan untuk riwayat ini jelas dhaifun jiddan. Karena apa? Pada sanadnya ada khata', kekeliruan. Juga penguat mursal dari Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Taib. Ini berapa penguat, akhwan, sehingga seandainya kalau ada yang mengatakan Hasan li ghairi atau Hasan li turuqihi, maka tidak apa? Tidak diingkari. Cuman nah bagusnya yang dijadikan apa? Jadikan patokan adalah riwayat Ibnu Abbas. Itu jelas sahihnya walaupun mauquf. Maka nah karena beliau terjemahul Quran, beliau penafsir Al-Quran. Nah, dan kalam-kalam hak, maka lebih bagus untuk apa menyebutkan riwayat Ibnu Abbas tersebut. Qala fasukutu 'anil kalami fi hadhil mas'alati nafyan wa itsbatan wal halatu hadhihi aula. Sehingga diam dari pembicaraan dalam masalah ini, baik menetapkan maupun apa, baik menafikan ataupun menetapkan dalam kondisi seperti ini lebih utama. Taib. Ini kesimpulan dari Imam Ibn Abi Al-Izzah. Jadi tentang masalah mana yang lebih utama antara orang soleh dan malaikat, itu tidak perlu berdalam-dalam. Nah, taib. Tidak perlu berdalam-dalam. Taib. Dan kesimpulannya sebagaimana yang dirinci oleh Syekhul Islam, demikian pula Ibnu Qayyim tadi. Kalau dilihat dari nihayah, dari akhirnya, maka nah, manusia yang soleh yang masuk ke dalam surga, termasuk para anbiya, mereka apa? Mereka lebih utama. Allah Subhanahu wa taala berikan keridhaannya kepada mereka, dan saat itu mereka memang dimuliakan. Tinggal bernikmat-nikmat saja. Sedangkan di dunia, nah, di kehidupan ini tentunya kondisi malaikat, nah, di mana mereka tidak pernah bermaksiat, dilihat dari sisi itu lebih utama. Ini perincian yang bagus. Nah, baik, barakallahu fikum, naqtai bihadza, walhamdulillahi rabbil alamin.